banyak lagi. Tangger kena kanta mensarapan pagi-pagi. Bahan karya dunia labu ku pilih-pilih. Telur dadar tomato sapi, dia goreng-goreng ikan teri. Di bumbu nasi rembek gom nanam manuk gulai. Ulamin nati dumorang gia gundari gelutalia. Aku karian cari kamu masa jagi. Ia ni anak te angin aku mencari lebih. Manciar tandang ula cikurat, ingat aradakan manggulen tasat. Badikin ngelebe ula dekahan terendele. Sehat, sehat.